Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khair. Di malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhul Kitab Tauhid. Kita di malam hari ini kembali masuk pada dalil berikutnya yang disebutkan oleh Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Musannif Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala wa qawlihi amman yujibul muttara idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ardi a ilahun ma'allah. Surat An-Naml ayat yang ke-62. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah ada yang menjawab, mengijabahi al-muttar, seorang yang kesulitan, seorang yang terdesak, idza da'ahu, jika dia berdoa kepadanya, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengijabahi, memenuhi orang yang tertimpa kesulitan, idza da'ahu, apabila dia berdoa kepadanya, wa yakshifus su'a, dan bukankah dia Allah yang menyingkap dan menghilangkan kesusahan, wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan dia menjadikan kalian sebagai khulafa, pemimpin bumi ini, yang mengatur, mengurusi di mana hewan, tetumbuhan, demikian pula bumi ini Allah tundukkan, Allah subhanahu wa ta'ala tundukkan kepada manusia sehingga mereka bisa berbuat, mengelola, bisa mewarisi kepada generasi setelahnya. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan dia Allah yang menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi ini. A ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan yang lain yang disembah selain Allah, padahal dia semata, dialah Allah yang memenuhi permintaan seorang yang kesusahan, kesulitan, dan menghilangkan berbagai kesusahan dan kesulitan yang menimpanya. Di saat-saat terdesak, di saat-saat sulit, mereka tahu, mereka yakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat mereka meminta. Hanya dia satu-satunya yang bisa memenuhi permintaan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tekankan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan mereka dalam bentuk pertanyaan ini, dalam bentuk pengingkaran terhadap apa yang mereka perbuat, di mana mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dalam kondisi mereka telah meyakini, telah mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memenuhi permintaan mereka tatkala mereka tertimpa kesusahan, kesulitan, dan mereka tahu serta yakin sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak mampu memenuhi mengijabahi permintaan mereka di waktu tersebut, bahkan di lainnya. Kalau di waktu sulit, di waktu susah, sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak mampu memberikan pertolongan dan bantuan. Di saat sulit mereka tidak mampu memberikan manfaat. Lalu akal mana, keyakinan bagaimana yang menyebabkan mereka memberikan peribadahan, penyembahan kepada selain Allah di saat-saat mereka mendapatkan kenikmatan, kelapangan? Maka Allah ingatkan mereka. Qala Syari rahimahullah yubayyinu ta'ala annal musyrikin minal arab wa nahwihim qad alimu annahu la yaji la yujibul muttara wa yakshifus su'a illallah wahdah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kaum musyrikin dari kalangan Arab dan yang lain, mereka telah tahu, telah yakin bahwa tidak ada yang bisa memenuhi permintaan orang yang kesusahan tadi dan menghilangkan kesulitan yang menimpanya kecuali hanya Allah semata. Fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan 'alaihim fi ittikhadzihim syufa'a min dunihi. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hal itu untuk menetapkan hujjah atas mereka ketika mereka menjadikan para pemberi syafaat selain Allah. Walihada qala, oleh karena itu Allah firmankan, a'ilahun ma'allah, apakah ada sesembahan yang lain bersama Allah, ya'ni yaf'alu dhalik, apakah ada sesembahan yang lain yang bisa melakukan apa yang telah kalian yakini Allah mampu melakukan itu, memenuhi permintaan orang yang kesusahan dan menghilangkan kesulitan yang menimpa. Kalian yakin itu hanya milik Allah? Lalu kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Fa idza kanat aliyatuhum la tujibuhum fi halil ittirar fala yasluh an yaj'aluha syuraka'a lillah alladhi yajibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'a wahda. Apabila sesembahan-sesembahan mereka itu selain Allah tadi tidak mampu mengijabahi mereka, tidak mampu memenuhi permintaan mereka di saat kesulitan yang menimpa, dan maka tidak pantas untuk mereka jadikan sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal dialah yang memenuhi permintaan orang yang kesulitan dan menghilangkan kesusahan yang menimpa. Hanya dia semata Allah, hanya dia Allah semata yang memenuhi hal itu semua. Maka tidak layak, tidak pantas untuk mereka beribadah kepada selain Allah. Wa hadza ashahu ma fusirat bihil ayatu kasibaqiha. Maka ini yang paling sahih, apa yang ditafsirkan ayat ini dengannya seperti konteks sebelumnya. Min qawlihi amman khalaqas samawati wal ard. Bukankah dia Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan itu telah mereka yakini. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Walahiqaha ila qawlihi, walahiqiha ila qawlihi. Demikian pula ayat setelahnya sampai kepada firman Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah datangkan bukti kalian jika kalian benar-benar orang yang jujur. Fata'ammal hadhil ayat yatabayyanu laka anna Allah ta'ala ihtaja 'alal musyrikin fima aqaru bihi 'ala ma jahaduhu min qasril ibadati jami'iha 'alayhi. Maka perhatikan ayat-ayat yang beliau sebutkan ini. Maka jelaslah bagimu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah, menetapkan hujjah kepada kaum musyrikin terhadap atau dengan sesuatu yang telah mereka akui. Berhujjah dengan menggunakan apa yang telah mereka yakini, alama jahaduhu, terhadap untuk membantah, untuk menolak apa yang mereka ingkari, berupa pembatasan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah. Itu yang mereka ingkari, sehingga mereka beribadah kepada selain Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah itu, menetapkan hujah atas mereka dengan menggunakan apa yang mereka telah yakini untuk membantah apa yang mereka ingkari. Kalau yang mereka yakini itu bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka saat mereka tertimpa kesulitan, lalu kenapa mereka memberikan ibadah itu kepada selain Allah pula? Kenapa mereka tidak mengkhususkan ibadah itu hanya kepada Allah? Hal yang mereka telah ingkari, terbantahkan atau terjawab, tertolak dengan apa yang mereka yakini. Kama fi fatihatil kitab, sebagaimana dalam suratul fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tempat mereka, tempat manusia ini meminta pertolongan, maka seharusnya hanya kepadanya lah manusia ini beribadah dan menyembah, memberikan segala jenis ibadah semata hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Ja'far ibn Jarir fi qawli, berkata Abu Ja'far ibn Jarir rahimahullah pada firman Allah, amman yujibul muttara idza da'ahu ila qawlihi qalila ma tadhakkarun, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, am ma tusyrikuna billahi khair, am alladhi yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su'an nazil bihi anhu, apakah sesembahan yang kalian sekutukan bersama Allah itu jauh itu lebih baik, ataukah yang mengabulkan memenuhi permintaan orang yang tertimpa kesulitan dan menghilangkan kesusahan yang menimpanya yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Qauluhu wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan bukankah dia yang menjadikan kalian sebagai pemimpin bumi ini? Yaqulu yastakhlifu ba'da amwatikum fil ardi minkum khulafa'a ahya yakhlufunahum, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ganti setelah kalian meninggal di muka bumi ini dari kalian sendiri para pengganti-pengganti yang hidup yang menggantikan mereka untuk kehidupan ini terus berlanjut. Wa qauluhu a ilahum ma Allah, apakah ada ilah bersama Allah? A ilahun siwahu yaf'alu hadhil asya'i bikum wa yan'amu alaikum hadhil ni'am, apakah ada ilah selain Allah, apakah ada sesembahan selain Allah yang melakukan ini semua terhadap kalian dan memberikan kenikmatan-kenikmatan ini semua kepada kalian? Apakah ada selain Allah? Wa qauluhu qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit apa yang kalian jadikan sebagai pelajaran. Yaqul tadhakkuran qalilan min 'azamatillahi wa ayadihi 'indakum, sungguh mengambil pelajaran yang amat sedikit dari keagungan Allah dan tanda-tanda kebesarannya pada kalian. Tadhkuruna wa ta'tabiruna hujajallahi 'alaikum yasiran, kalian mengambil pelajaran dan mengambil ibrah dari hujah-hujah Allah atas kalian itu begitu sedikit. Begitu sedikit. Falidzalika asyraktum billahi ghairahu fi ibadati, oleh karena itu kalian sekutukan Allah dalam peribadahan kepada atau bersama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalil terakhir dalam bab ini, dalam bab yang ke-13 babu minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u wa ghairah. Qala al-musannif rahimahullah wa rawa at-Tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin faqala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yastaghathu bi wa innama yastaghathu billah. Berkata musannif rahimahullah, hadis dalam riwayat Tabrani, At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang terus menyakiti dan mengganggu kaum mukminin. Lalu sebagian kaum mukminin mengatakan, "Qumu bina, ayo bangkit bersama kami, pimpin kami atau ayo bangkit bersama kami. Kita meminta istighatsah, meminta pertolongan yang sifatnya mendesak kepada Rasul SAW terhadap munafik ini, agar kemudian dia ditetapkan hukuman. Nah, faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW beliau mengatakan, innahu la yastaghatsu bi, sesungguhnya tidak diminta pertolongan yang sifatnya mendesak, yaitu istighatsah, tidak diminta kepadaku. Wa innama yastaghatsu billah, sesungguhnya istighatsah itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala syarih, berkata syarih At-Tabarani, al-Imam At-Tabarani huwa al-Imam al-Hafiz Sulaiman ibnu Ahmad ibni Ayyub al-Lakhmi At-Tabarani sahibul ma'ajim al-thalathati wa ghairiha. Al-Imam At-Tabarani adalah al-Imam al-Hafidh Sulaiman, Sulaiman ibnu Ahmad ibni Ayyub al-Lakhmi At-Tabarani. Beliau pemilik dari kitab, tiga kitab mu'jam, Mu'jamul Saghir, Mu'jamul Awsat, wa Mu'jamul Kabir, dan yang lainnya. Mu'jam yakni kitab sanad, kitab riwayat yang disusun dengan huruf mu'jam. Rawa an-Nasa'i wa Ishaq ibn Ibrahim ad-Dabari, beliau meriwayatkan dari beberapa masyayikh guru seperti Imam Nasa'i, Ishaq ibn Ibrahim ad-Dabari, wa khalaqin kithir, dan banyak guru beliau. Mata sanata sittin wa thalathumiyah, beliau meninggal di tahun 360 Hijriah. Wa rawa hadzal hadith an Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan hadith ini dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh para ulama, Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizallah juga menjelaskan riwayat ini. Beliau sebutkan bahwa hadis ini tidak ada dalam Mu'jam At-Tabarani. Laisa fil matbu' min ma'ajim At-Tabarani. Hadis ini tidak terdapat di cetakan-cetakan tiga mu'jam milik Al-Imam At-Tabarani rahimahullah. Namun para ulama telah menukilkan dari At-Tabarani rahimahullah. Naam, seperti Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah dalam Jami'ul Masanid, demikian pula Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid. Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya, beliau mengatakan, qala At-Tabarani haddatsana Ahmad Ibn Hammad Ibn Rughbah Al-Misri haddatsana Sa'id Ibn Ufair حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عبادة قال أبو بكر الحديث. نعم. يعني الحافظ ابن كثير رحمه الله menyebutkan dari الحافظ الطبراني قال الطبراني حدثنا. نعم. Kemudian setelah menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan di akhir, inna marwahu Ahmad an Ali an rajulin an Ubadah kama sayati fil mubhamat. Naam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Ali, Ali ibn Rabah, an rajulin, dari seseorang. Kalau dalam riwayat At-Tabrani dari Ali ibn Rabah, langsung dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Ali ibn Rabah, an rajulin an Ubadah, dari rajulin an Ubadah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dalam sanad seperti yang sudah disebutkan terdapat Abdullah ibn Lahi'ah rahimahullah, seorang perawi. Nah, dari sinilah letak pembicaraan sanad riwayat hadis ini. Abdullah ibn Lahi'ah rahimahullah, Al-Hafidz Adz-Dzahabi, beliau menyebutkan dalam Tadzkiratul Huffaz, haddatha anhu Ibnu al-Mubarak wa Ibnu Wahab wa Abu Abdurrahman al-Muqri wa Ta'ifatun qabla an yaktsura al-wahmu fi hadithihi wa qabla ihtiraqi kutubihi. Fa hadithu ha'ula'i anhu aqwa wa ba'dhuhum yusahihuhu wa la yartaqi ila hadha. Disebutkan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Tadzkiratul Huffaz, telah mengambil riwayat hadis dari beliau, telah meriwayatkan hadis dari beliau Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn Wahab, Abu Abdurrahman al-Muqri, yakni Abdullah ibn Yazid al-Muqri, dan sekelompok ahlul ilmi sebelum terjadi banyak kesalahan, dan sebelum terjadi banyak kesalahan dalam hadis beliau, dan sebelum terbakarnya kitab-kitab beliau. Maka kata beliau, maka hadisnya mereka ini dari Abdullah ibn Lahiyah lebih kuat, dan sebagian mereka mensahihkannya, dan tidak terangkat, tidak melebihi atau tidak tinggi, ya, mencapai tingkatan hal ini, tingkatan ini. Artinya bahwa diperselisihkan Abdullah ibn keadaan perawi Abdullah ibn Lahiyah, namun sebagian ahlul ilmi bersikap tawassut, sebagian melemahkan secara umum, sebagian menguatkan, sebagian lagi sikap pertengahan. Mereka katakan beliau ini sebelum terbakar kitab-kitab beliau dan sebelum hafalan beliau banyak terjadi kekeliruan, riwayat beliau riwayat yang diterima. Riwayat beliau riwayat yang diterima karena beliau dhabtul kitab, dhabitul kitab, ya. Nah, maka termasuk para perawi yang diriwayatkan meriwayatkan dari beliau sebelum terbakarnya kitab beliau, ya, Al-Abadilah, ya, Abdullah ibn Wahab, ya, Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn Yazid al-Muqri, dan yang lainnya dari sekelompok ahlul ilmi. Nah, maka ketika para perawi ini meriwayatkan dari Abdullah ibn Lahiyah, maka riwayatnya riwayat yang sahih, hasan atau sahih. Naam. Al-Hafidz Ibn Katsir rahimahullah juga menyebutkan dalam Jami'ul Masanid, wa qala Al-Hafidz Ibn Hajar saduqun khallata ba'da ikhtiraqi kutubi wa riwayatu Ibn al-Mubarak wa Ibn Wahab anhu a'dalu min ghairihima. Beliau adalah seorang yang saduq, namun tercampur hafalannya setelah kitab-kitab beliau terbakar. Dan riwayat Abdullah ibn al-Mubarak dan Abdullah ibn Wahab dari beliau, dari Abdullah ibn Lahiyah, itu a'dalu, riwayat yang lebih adil, lebih lurus dari riwayat-riwayat selain mereka. Nah, dalam sanad riwayat ini, yang meriwayatkan dari Ibn Lahiyah adalah Sa'id Ibn Ufair. Sa'id Ibn Ufair meriwayatkan dari Ibn Lahiyah. Sa'id Ibn Ufair disebutkan oleh ahlul ilmi, ya, bahwa Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan saduqun alimun bil ansab wa ghairiha. Beliau seorang yang saduq, alim bil ansab. Qala al-Hakim, al-Imamul Hakim mengatakan, yuqal, dikatakan bahwa anna Misra, inna Misra lam tukharrij ajma'a lil ulumi minhu. Ya. Mesir, kota Mesir tidak mengeluarkan seorang yang paling mengumpulkan berbagai bidang ilmu daripada beliau ini. Ya, Sa'id ibn Ufair rahimahullahu taala. Nah, dan hal-hal yang lain disebutkan oleh ahlul ilmi terkait dengan beliau. Artinya bahwa beliau seorang yang terpercaya atau kasoduk hadisnya, diterima hadisnya. Namun Sa'id ibn Ufair rahimahullah itu tidak diriwayatkan, tidak dinukilkan bahwa beliau termasuk yang meriwayatkan hadis dari Abdullah ibn Lahi'ah sebelum terbakar kitab-kitab beliau. Sehingga ini menunjukkan bahwa riwayat beliau, riwayat yang diambil dari setelah terjadinya percampuran tersebut, ya, memungkinkan hal itu terjadi. Beliau mengambil riwayat sebelum itu, setelah kitab-kitab beliau terbakar. Nah, ditambah lagi beliau telah diselisihi oleh para perawi yang lain, ya. Nah, Musa ibnu Dawud al-Dhabi telah meriwayatkan hadis ini. Musa al-Dhabi ini, mahullah, muridnya al-Imam al-Thawri, yang dijuluki oleh Imam al-Thawri Yaqutatul ulama, ya, beliau adalah permatanya para ulama, thiqatun abid, ya, seorang yang terpercaya, ahli ibadah. Artinya bahwa riwayat Sa'id ibn Ufair menyelisihi riwayatnya Musa ibn Dawud al-Dhabi. Musa ibn Dawud al-Dhabi rahimahullah, riwayat beliau diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang disebutkan oleh Ibn Katsir tadi. Rawahu Ahmad an Ali an rajulin, dari seseorang, an Ubadah, dari Ubadah. Berarti itu yang sahih. Itu yang sahih. Ditambah lagi Zaid ibn al-Hubbab juga meriwayatkan hadis dari Ibnu Lahiyah, ya. Artinya ini tambahan yang ketiga. Zaid ibn Hubbab meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah dengan lafadz yang sama yang disebutkan di sini. An Ali an rajulin an Ubadah. Ini semakin menguatkan bahwa ada seseorang yang tidak disebutkan sanadnya. Ya, tidak disebutkan sanadnya dalam riwayat ini. Sehingga ada dua cacat dalam riwayat ini. Riwayat yang pertama, cacat yang pertama adalah riwayat Ibnu Lahiyah, di mana perawi yang meriwayatkan dari beliau tidak dinukilkan termasuk dari kategori al-Abadilah atau para perawi yang mengambil riwayat sebelum terbakarnya kitab Ibnu Lahiyah. Kemudian yang kedua ada seorang perawi yang majhul, sehingga sanad riwayat ini atau hadis ini secara sanad tidak sahih, meskipun makna dan kandungan dari makna umum dari kandungan hadis ini telah ditunjukkan dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat meminta pertolongan saat manusia itu terdesak dan membutuhkan segera pertolongan, sehingga dialah satu-satunya yang berhak disembah. Kita baca apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala syarih wa qawluhu annahu kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin lam aqif ala ismi hadzal munafiq. Dalam riwayat ini bahwa pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang terus mengganggu dan menyakiti kaum mukminin. Kata beliau, saya tidak mengetahui nama munafik ini. Qultu, saya katakan, huwa Abdullah ibn Ubay kama surah Abi Ibn Abi Hatim fi riwayatin. Saya katakan, berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, beliau, dia ini, munafik ini adalah Abdullah Ibn Ubay, sebagaimana yang disebutkan secara sharih jelas namanya dalam riwayat Ibn Abi Hatim dalam salah satu riwayat. Nah, qauluhu qala ba'dhuhum, sebagian berkata, ai as-sahabah, yakni maksudnya sahabat yang meminta pertolongan, huwa Abu Bakar, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Qauluhu qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Ayo bangkit bersama kami, kita meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW dari munafik ini. Liannahu SAW kana yaqtid ala kafi adahu, karena dia Rasulullah SAW mampu untuk menahan, untuk mencegah gangguan dari munafik tadi. Karena beliau sebagai penguasa, ya, kalimat yang tepatnya, beliau adalah seorang nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang memegang atau di tangan beliaulah keputusan untuk menetapkan berbagai hukum-hukum had saat itu. Beliau menetapkan, beliau memerintahkan, ya. Maka mudah untuk kemudian beliau menangkap orang yang mengganggu munafik tadi, lalu kemudian mengakhiri gangguannya dengan menetapkan hukuman kepadanya. Nah, beliau selalu mampu, makanya para sahabat meminta. Qauluhu innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billah. Kalau kita telah memahami makna hal di atas bahwa para sahabat meminta kepada Nabi SAW dalam riwayat ini, ya, bahwa karena beliau mampu untuk memberikan pertolongan, bantuan saat itu. Lalu bagaimana dengan riwayat hadis ini, di mana dalam riwayat ini Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa tidak diminta, aku buka, tidak dimintai sebuah pertolongan yang sifatnya mendesak tersebut. Inna mala istaghatsu bi, tidak meminta pertolongan kepadaku, tetapi meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi nassu ala annahu la yastaghatsu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wala min dunihi. Nas pada hadis ini merupakan nas bahwa Nabi SAW tidak dimintai istighatsah tersebut, tidak pula kepada selain beliau. Kalau beliau saja tidak dibolehkan, terlebih kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Karihahu sallallahu alaihi wasallam an yustamala hadzal lafzi fi haqqihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam membenci untuk menggunakan lafaz ini pada diri beliau. Wa in kana fi ma yaqdir alaihi fi hayati, padahal meskipun ini hal yang termasuk beliau mampu pada masa hidup beliau. Himayatan li janabi tauhid wa saddan li dhara'i syirki wa adaban wa tawadhu'an li rabbih wa tahdhiran lil ummati min wasa'il syirki fil aqwali wal af'al. Dalam rangka untuk menjaga sisi tauhid umat ini dan menutup celah terhadap berbagai sarana atau wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Mula-mulanya seperti ini, kemudian berikutnya bisa mengantar, ya, tadarujan, setelah secara bertahap maka beliau tutup pintu itu. Demikian pula dalam rangka untuk beradab dan tawadhu, merendah diri di hadapan Rabb-nya, dan juga dalam rangka untuk memperingatkan umat ini dari berbagai wasilah-wasilah kesyirikan, baik dalam ucapan-ucapan, demikian pula pada perbuatan. Jangan sampai mendudukkan seseorang, betapapun besar kedudukannya, jangan sampai mendudukkan di luar wewenang atau batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Naam. Ya. Sesuai dengan kadar yang selayaknya yang diberikan. La ifrat wala tafrid. La ifrat wala tafrid. Naam. Ada riwayat asar yang pernah kita lewati bersama, menjadi pelajaran penting bagi kita, ya, sejalan dengan apa yang dipelajari ini. Naam. Ahbib habibaka hauman ma, asan yakuna baghidaka yauman ma, wa abghid baghidaka yauman ma, asan yakuna habibaka yauman ma. Naam. Cintailah orang yang kau cintai sekadarnya. Naam. Boleh jadi suatu saat ia akan menjadi orang yang harus engkau benci, Demikian pula bencilah orang yang engkau benci itu sekadarnya. Boleh jadi suatu saat dia menjadi seseorang yang harus engkau cintai. Nah, sesuatu itu sekadarnya. Tidak boleh, tidak dibolehkan seseorang melebihi batasan. Meskipun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk diminta, tidak boleh untuk dijadikan sebagai tempat berlindung. Ya, ketika beliau telah meninggal atau dipuji melebihi batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kondisi ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka lebih-lebih lagi kepada selain beliau. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan agama ini kepada kita melalui nabi kita sallallahu alaihi wasallam ala ahsanil hay'ah, dalam bentuk yang terbaik. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dalam kondisi agama ini telah sempurna. Nah, maka tidak ada keselamatan kecuali seorang yang menjalani agama ini sesuai dengan kadar yang telah dibimbingkan, kadar yang telah ditetapkan. Naam, la ifrat wa la tafrit. Jangan berlebih-lebihan dan jangan pula meremehkan atau meninggalkan. Qala rahimahullah, fa idza kana hadza fi ma yaqdir alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi, fa kaifa yajuz an yustaghatha bihi ba'da wafatihi. Apabila hal ini pada sesuatu yang beliau sallallahu alaihi wasallam mampu semasa hidupnya, beliau mampu. Ada orang yang melapor tentang seorang yang mengganggu, beliau bisa melaknat. Ittaqul la'anain alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Bisa. Naam. La'anallahu man ghayyara manarul ardi. Beliau bisa peringatkan. Naam. Ya. Ataukah bisa panggil dan tetapkan hukuman kepadanya, kepada orang tersebut. Beliau mampu. Naam. Ya. Fa idza kana hadza fi ma yaqdir alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Apabila hal ini pada sesuatu yang beliau mampu semasa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa yajuz an yustaghatha bi ba'da wafati? Maka bagaimana dibolehkan untuk dimintai beliau itu istighatha setelah beliau meninggal? Kalau masa hidup beliau, beliau telah menolak, semasa telah meninggal maka lebih-lebih utama lagi. Wa yutlabu minhu umurun la yaqdir 'alaiha illallah, lalu dimintai kepada beliau berbagai perkara yang tidak mampu kecuali hanya Allah semata. Kama jara 'ala al-sinati katsirun minasy-syu'ara kalbusiri wal bura'i wa ghairihim min al-istighatsati biman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura, wa yu'riduna 'anil istighatsati birabbil 'azhim al-qadir 'ala kulli syai' alladhi lahul khalqu wal amru wahdah wa lahul mulku wahdah la ilaha ghairuh wa la rabba siwa. Sebagaimana yang telah terjadi, sebagaimana yang telah menimpa, sebagaimana yang telah mengalir, terjadi, berlaku pada banyak lisan-lisan para pensyair seperti Busiri dalam Qasidah Al-Buddah. Nah, yang para ulama telah tetapkan memiliki beberapa lafaz-lafaz kesyirikan, wal burai dan yang lainnya, di mana terdapat padanya istighatsah kepada orang yang tidak, seorang yang tidak memiliki untuk dirinya sendiri, tidak memiliki manfaat dan madarat. Tidak saat dia telah meninggal, tidak pula saat hidupnya atau dibangkitkan. Lalu kemudian mereka berpaling dari beristighatsah kepada Rabbul Azim, Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang mampu terhadap segala sesuatu, yang maha mampu, yang miliknya lah penciptaan dan urusan ini, yang miliknya lah kerajaan ini, miliknya semata, dan tidak ada ilah selainnya, tidak ada rob selainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berfirman, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, katakan, yakni katakan wahai Nabi SAW, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri manfaat atau pula mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Beliau sendiri diperintah oleh Allah untuk mengucapkan agar umat ini memahami bahwa yang memiliki manfaat dan mudarat itu hanya Allah semata. Fi mawadhi'a min al-Qur'an, di berbagai tempat dalam Al-Qur'an, qul inni la amliku lakum darran wala rasyada, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian kemudaratan, tidak pula petunjuk. Fa'aradha ulai 'anil Qur'an, mereka sungguh telah berpaling dari Al-Qur'an, wa taqadu naqidha ma dallat 'alaihi hadhil ayatul muhkamat, dan mereka telah meyakini hal yang bertentangan dengan apa yang telah ditunjukkan ayat-ayat yang muhkam ini. Wa tabi'u mala dzalika dhalal al-khalaqul kathir, namun sungguh sangat disayangkan mengikuti mereka terhadap kesesatan ini banyak makhluk, banyak khalayak. Wal jammul ghafir, fa'taqadul syirka billahi dinan wal huda dhalalan, melalu kemudian mereka meyakini kesyirikan kepada Allah itu merupakan sebuah agama. Mereka meyakini petunjuk itu justru kesahal yang sesat. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fama a'zamaha min musibatin ammat bihal balwa, begitu besarnya musibah yang menimpa keumuman manusia ini. Fa'anadu ahlat tauhid wa badda'u ahlat tajrid, fallahul musta'an, lalu mereka menentang ahlu tauhid dan mereka menyesatkan atau membid'ahkan orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, fallahul musta'an. Nah, ini apa yang beliau sebutkan kesimpulannya, bahwa ya, telah disebutkan riwayat tadi sini tidak sahih secara sanad, namun kandungannya sahih. Kalau ada kejadian-kejadian seperti ini di masa Nabi SAW, lalu beliau tidak menerapkannya ya kepada orang-orang tersebut karena berbagai hikmah yang Allah inginkan. Ya, nah, di antara hikmah-hikmah yang besar agar jangan sampai orang-orang yang belum menerima Islam menyangka atau lemah imannya, mereka menyangka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashhabah, membunuh sahabatnya, sehingga orang jadi takut dengan Islam. Karena orang-orang di luar mereka akan melihat semua yang mengikuti beliau adalah para sahabat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil ataukah menetapkan hukuman kepada beberapa di antara munafik tadi, maka ya akan bisa berakibat ya, orang-orang selain Islam akan menjadikan itu sebagai alasan atau hujah untuk menjelekkan Islam dan kaum muslimin. Orang-orang mau masuk Islam jadi takut, ya. Nah, karena dilihat ternyata beliau membunuh para sahabatnya sendiri. Makanya di antara hikmahnya beliau tidak menerapkannya, sehingga Islam ini begitu tersebar dan diterima oleh manusia. Al-muhim, ini apa yang beliau sebutkan dari bab yang ke-13, termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.